Kita akan masuk pada bab yang ke-52. Qala al-muallif rahimahullah al-mas'alatu tsaniyatu wal khamsun. Permasalahan yang ke-52. Al-qadhu fi hikmatillah ta'ala. Menafikan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah salah satu perang jahiliyah atau sifat dan karakter orang-orang kafir di masa jahiliyah, di mana mereka tidak beriman dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni mereka tidak percaya bahwa apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan atau apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan itu mengandung hikmah. Padahal sejumlah dalil di dalam Al-Quran telah menetapkan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Hakim yang maha hikmah. Di dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha hikmah. Wallahu alimun hakim. Dan Allah maha mengetahui, maha berilmu dan maha berhikmah. Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Rabb kamu maha hikmah dan maha berilmu. Wa anna Allah tawabun hakim. Dan bahwasannya Allah yang maha penerima taubat dan maha hikmah. Dan banyak lagi ayat Al-Quran yang menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama Al-Hakim yang maha hikmah dan bersifat dengan hikmah. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kebenaran Al-Quran yang tidak bisa dicampuri dengan kebatilan sedikit pun, maka Allah tegaskan Al-Quran itu yang mengandung kebenaran itu benar-benar turun dari Allah yang maha hakim. Sebagaimana dalam surat Fussilat ayat ke-42, La ya'tihil batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Al-Quran itu tidak bisa didatangi oleh kebatilan, baik dari depannya maupun dari belakangnya. Dari sisi manapun, Al-Quran tidak akan mungkin tercampur dengan kebatilan. Dia turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha hikmah dan maha terpuji. Jadi, sejumlah ayat di dalam Al-Quranul Karim menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala maha hikmah. Taib. Enggak ada radio di sini. Taib. Mohon maaf ada sedikit gangguan di studio. Jadi, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Hakim yang maha hikmah. Dan Al-Hakim itu maknanya alladhi yada'u al-asya' fi mawadhi'iha al-la'iqati biha. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, bahwa Allah yang maha hakim, yang maha hikmah adalah yang meletakkan segala sesuatu pada tempat-tempatnya yang tepat. Atau Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat dengan perbuatan yang tepat, perbuatan yang sesuai. Jadi al-hikmah itu adalah wad'u syai fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini dimaksud dengan sifat hikmah, atau dalam bahasa Indonesia kata yang paling mendekati adalah bijaksana. Yakni melakukan suatu perbuatan yang tepat, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau tempatnya di kepala, ditaruh di kepala. Kalau tempatnya di kaki, ditaruh di kaki. Kalau sepatu digunakan sebagai topi misalkan, atau dijadikan sebagai peci, itu bukan hikmah namanya. Atau peci digunakan sebagai sepatu, itu bukan hikmah. Karena meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi, yang dimaksud dengan al-hikmah adalah wad'u syai fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya yang semestinya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan hikmah, bahkan hikmah Allah adalah al-hikmatul balighah, hikmah yang sempurna. Artinya segala sesuatu yang Allah lakukan mengandung hikmah, mengandung suatu kebijaksanaan, sudah sesuai dengan yang seharusnya. Kita harus imani apapun yang Allah lakukan, demikian pula apapun yang Allah ciptakan itu sudah tepat, sudah sesuai dengan kebijaksanaan, sudah sesuai dengan hikmah, sudah dilakukan sebagaimana mestinya, sudah Allah letakkan pada tempatnya. Ini keimanan seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang-orang kafir mengingkari adanya hikmah Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menuduh Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi hanya bagaikan sebuah permainan. Demikian pula penciptaan manusia bagaikan sebuah guyonan atau tidak mengandung al-haq tapi mengandung kebatilan. Ini tuduhan orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaum mukminin beriman bahwasannya penciptaan langit dan bumi dan penciptaan seluruh makhluk ada sebuah hikmah, yaitu agar semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, diperintah dan dilarang. Demikian pula di antara hikmahnya manusia diperintah dan dilarang untuk kemudian mendapatkan ganjaran. Maka Allah membantah mereka dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma baathila." Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya secara batil, yakni tidak mengandung hikmah. Tapi Allah ciptakan langit dan bumi dengan hak. Dzalika dzannul ladzina kafaru. Demikianlah anggapan orang-orang kafir. Fawailul ladzina kafaru minan nar. Maka celakalah orang-orang yang kafir itu dari api neraka. Surat Shad ayat ke-27. Demikian pula Allah membantah mereka, "Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya secara main-main. Surat Al-Anbiya ayat ke-16. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengingkari anggapan orang-orang kafir ini, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian kira bahwa kalian kami ciptakan main-main atau sia-sia belaka dan bahwasannya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Surat Al-Mu'minun ayat ke-115. Juga Allah Subhanahu wa taala membantah anggapan yang salah, "Ayah sabul insan ayyut rakasuda?" Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja tanpa suatu tujuan mereka diciptakan, tanpa suatu hikmah? Surat Al-Qiyamah ayat ke-36. Maka semua ayat-ayat ini membantah keyakinan orang-orang jahiliyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita karena suatu hikmah, yakni yu'mar wa yunha wa yujaza. Allah ciptakan kita untuk diperintah, untuk dilarang, dan kemudian untuk mendapatkan balasan apakah kita sudah menjalankan perintahnya atau sudah menjauhi larangannya. Juga sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Jelas ada tujuan, ada hikmah dari penciptaan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang jahiliyah mengingkari hikmah di balik penciptaan manusia. Mereka juga mengingkari hikmah di balik suatu perintah atau sebuah larangan. Mereka ingkari. Mereka tidak mempercayai dalam suatu perintah atau dalam suatu larangan itu memiliki hikmah. Adapun orang-orang yang beriman yakin dengan sepenuhnya semua yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya terdapat suatu hikmah, apakah berupa maslahah khalisah atau maslahah rajihah, yakni suatu kemaslahatan secara murni 100% suatu kemaslahatan, atau lebih besar kemaslahatannya dibanding kemudaratannya. Demikian pula sebaliknya, kaum mukminin beriman bahwa apa yang Allah larang pasti mengandung hikmah, yaitu terdapat sesuatu yang mengandung madarratun khalisah atau madarratun rajihah, kemudaratan yang murni, atau semuanya mengandung kemudaratan, atau kemudaratannya lebih besar daripada kemanfaatannya. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala melarang perbuatan syirik. Karena dalam perbuatan syirik, seluruhnya mengandung kemudaratan. Tidak ada kebaikan sedikit pun. Orang-orang yang berdoa kepada para penghuni kubur, tidak ada kebaikan sedikit pun di situ. Penghuni kubur itu tidak bisa mendengarkan doa mereka. Kalaupun dia mendengar, dia tidak akan bisa menolong mereka, membantu mereka. Maka Allah larang perbuatan syirik. Atau kemudaratannya lebih besar dibanding kemanfaatannya. Seperti khamar. Khamar ada kemaslahatannya. Kadang-kadang untuk menghangatkan badan. Tetapi karena kemudaratannya lebih besar, walaupun mengandung kemanfaatan, Allah subhanahu wa ta'ala melarang. Berapa banyak kita lihat permusuhan, caci maki, bahkan pembunuhan disebabkan karena khamar. Perzinahan disebabkan karena khamar. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melarang khamar. Demikian pula setiap perintah Allah pasti mengandung hikmah. Apakah hikmah tersebut bisa kita ketahui? Atau karena keterbatasan akal kita, tidak mampu kita ketahui. Tidak mampu kita jangkau dengan akal kita. Tapi tetap kita yakin, apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, pasti dibalik itu ada suatu rahasia. Ada suatu hikmah yang besar, yang mengandung kemaslahatan untuk kita. Apakah dia kemaslahatan 100%, seluruhnya mengandung kemaslahatan, atau kemaslahatannya lebih banyak dibanding kemudaratannya. Maka ini keyakinan seorang mukmin. Adapun ahlul jahiliyah, mereka mengingkari hal tersebut. Tetapi sayang sekali, ada kelompok yang mengaku muslim, bahkan terkadang mengaku ahlus sunnah, yaitu kelompok mu'tazilah dan asy'ariyah. Mereka mengingkari hikmah Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana orang-orang jahiliyah dahulu. Orang-orang asy'ariyah atau asy'ariyah mengatakan, Allahu la yaf'alu li hikmatin. Allah tidak melakukan sesuatu karena suatu hikmah. Wa innama yaf'alu li masyiatin mujarradatin faqat. Tetapi Allah hanya melakukan sesuatu karena kehendaknya saja. La li hikmatin. Bukan karena suatu hikmah. Karena menurut mereka, hikmah itu maknanya adalah al-ghar. Itu suatu kepentingan tertentu. Dan juga menurut mereka, hikmah itu berarti sesuatu yang mempengaruhi Allah. Padahal Allah tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Yaitu, karena sesuatu kata mereka memiliki sebab. Sehingga, kalau kita menetapkan hikmah bagi Allah, berarti seakan-akan sesuatu itu dapat mempengaruhi Allah. Inilah, kalau dalam mentauhidkan Allah, dalam menyucikan Allah, dikembalikan kepada akal. Dikembalikan kepada akal manusia. Padahal jelas-jelas sejumlah ayat dalam Al-Quran telah menetapkan Allah adalah Al-Hakim yang maha hikmah. Cuman mereka bayangkan Allah subhanahu wa ta'ala itu bagaikan makhluk. Makhluk itu seringkali melakukan sesuatu karena ada suatu kepentingan untuk dirinya. Ada kepentingan pribadi yang diharapkan dari sesuatu tersebut. Kadang-kadang manusia membantu manusia yang lain bukan karena dia menginginkan kebaikan di balik bantuan yang dia berikan. Tetapi justru ada kepentingan dia di balik itu. Kepentingan tersembunyi yang tidak dia nampakkan. Mereka samakan Allah bagaikan makhluk. Berarti kalau begitu menurut mereka Allah tidak memiliki hikmah. Ini salah. Demikian pula, mereka samakan Allah dengan makhluk yang melakukan sesuatu karena terpengaruh dengan suatu keadaan atau dengan orang lain. Maka mereka nafikan sifat hikmah itu dari Allah. Padahal jelas Allah katakan dalam Al-Quran, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Maka kita katakan benar, Allah subhanahu wa ta'ala melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Tetapi itu tidak menafikan di dalam perbuatan Allah yang dilakukan sesuai dengan kehendaknya mengandung hikmah juga. Yakni mengandung kebaikan yang ada di balik itu. Oleh karena itu, dari keyakinan ini lebih parah lagi. Asy'ariyah, demikian pula ahlul kalam yang lainnya mengatakan, yajuzu ayya'murallahu bil kufri wal fiski wal ma'asi. Bisa saja kata mereka, Allah perintahkan manusia melakukan kekafiran, kefasikan dan maksiat. Nauzubillah min dzalik. Ini kata mereka. Sebab mereka tidak menetapkan hikmah bagi Allah. Menurut mereka, Allah hanya berbuat sesuai kehendaknya. Maka kalau Allah berkehendak, bisa saja Allah perintahkan manusia berbuat kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Ini akibat dari pengingkaran terhadap sifat hikmah. Maka mereka menuduh Allah memerintahkan, bisa saja memerintahkan hal yang buruk. Sebaliknya, wa yanha 'anit tha'ah wa an iqamis shalah wa an silatil arham wa an fi'lil khair. Menurut mereka bisa saja Allah melarang dari ketaatan, melarang melakukan salat, melarang menyambung silaturahmi, melarang dari melakukan kebaikan. Sebab bisa saja Allah berkehendak demikian. Dan mereka tidak mengimani adalah adanya hikmah di balik kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini berangkat dari akidah yang salah sehingga menimbulkan kesalahan-kesalahan berikutnya. Demikianlah satu kesesatan. Kalau kita mengikuti kesesatan tersebut akan membawa kita kepada kesesatan-kesesatan yang lainnya. Kemudian juga mereka sampai mengatakan yajuzu ayyudkhilallahu al-kafira al-jannah. Bisa saja Allah masukkan seorang kafir itu ke dalam surga. Wa ayyudkhilal mu'mina at-taqiya an-nar. Dan Allah masukkan orang mukmin yang bertakwa itu ke dalam neraka. Ini akibat dari mengingkari hikmah dan illah, sebab dari hikmah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi muncul penyimpangan berikutnya. Karena mereka hanya beriman Allah berbuat sesuai kehendaknya, tidak ada hikmah. Sehingga kalau Allah berkehendak, orang kafir masuk surga dan orang mukmin masuk neraka. Karena tidak ada hikmah, tidak ada sebab. Kenapa seorang masuk surga, kenapa seorang masuk neraka, mereka tidak mengimani ada sebab. Maka Allah Subhanahu wa taala sendiri telah membantah pemikiran seperti ini di dalam Al-Qur'an. Dan perlu juga diingatkan, ini termasuk pemikiran sufi atau akidah sufiyah, tarekat, tasawuf. Di antara mereka ada yang mengatakan, saya ridho katanya. Kalau Allah masukkan saya ke dalam neraka, asal Allah ridho saya masuk neraka. Ini ucapan orang-orang sufi. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka bahwa Allah tidak menyamakan antara penghuni surga dan penghuni neraka. Allah tidak menyamakan antara orang beriman dan orang kafir. Sebagaimana firman-Nya, am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidina fil ard? Apakah pantas bagi kami menjadikan orang-orang beriman dan beramal saleh bagaikan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Akal mana yang bisa menerima kalau disamakan antara orang-orang yang beriman dan beramal saleh dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Am naj'alul muttaqina kal fujjar? Apakah kami jadikan orang-orang yang bertakwa itu bagaikan orang-orang yang jahat? Maka Allah bantah pemikiran tersebut. Surat Shad ayat ke-28. Juga Allah Subhanahu wa taala membantah mereka. Am hasiballadzina jatarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus salihat? Apakah orang-orang yang berbuat kejelekan itu menyangka kami akan jadikan mereka bagaikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh? Sawa ammahyahum wa mamatuhum, yaitu dalam kehidupan dan kematian mereka Allah katakan sa'a ma yahkumun, sungguh jelek apa yang mereka hukumi, sungguh jelek persangkaan mereka. Kalau kami menyamakan antara kebaikan dan keburukan, antara orang baik dan orang buruk, ini termasuk persangkaan buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Jathiyah ayat ke-21. Jadi tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyamakan kebaikan dan keburukan. Baik. Jadi kesimpulannya, segala sesuatu yang Allah ciptakan, segala sesuatu yang Allah perintahkan, yang Allah larang mengandung hikmah, mengandung suatu kebaikan. Apakah kebaikan atau hikmah tersebut dapat kita ketahui ataukah belum bisa kita ketahui karena keterbatasan kita, maka tetap kita mengimaninya. Inilah yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian tadi yang dapat disampaikan oleh Al-Ustadz Sofyan Haridahullah, yaitu tentang perangai jahiliyah. Bagi antum yang mempunyai pertanyaan, silakan bisa disampaikan ke nomor 0853-5302-0304. Dan untuk sesi selanjutnya yaitu adalah mengenai pembahasan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke radio kami. Dan waktu dan tempat langsung saja kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, apakah potongan surat-surat dari Al-Quran yang disebut Qalbul Quran, apa boleh kita mengamalkannya, apa tidak? Pertanyaannya kurang lengkap karena tidak menyertai potongan-potongan surat tersebut. Yang kedua, kalau kita belum tahu hal itu berdasarkan dalil Al-Quran wa Sunnah, maka tidak boleh kita amalkan. Tidak boleh kita amalkan secara khusus. Tidak ada manusia yang diberikan hak untuk mencomot beberapa ayat dari Al-Quran, dari surat tertentu dia ambil ayat tertentu, kemudian dia jadikan wirid-wirid tertentu. Ini termasuk bid'ah, termasuk mengada-ngada di dalam agama. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka jangan diamalkan kalau belum tahu. Kuncinya itu. Kalau belum tahu ilmunya, maka jangan diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, berapa hari batas seorang musafir menjamak sholatnya dalam keadaan dia tidak mukim dan dia tinggal selama berapa bulan? Jazakumullah khairan sebelumnya atas jawaban Ustaz. Wa jazakumullah khair. Pendapat yang benar insyaallah taala, tidak ada batas waktu seorang musafir bisa menjamak dan mengqasar sholatnya. Kan disebutkan sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma di Azerbaijan mengqasar sholat selama 6 bulan lamanya. Dan tidak ada dalil yang membatasi kebolehan hal tersebut. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah pelaksanaannya secara berjamaah. Jadi kalau kita mukim di suatu tempat, maka hendaklah kita berjamaah dengan kaum muslimin yang ada di situ. Dan kalau mereka sholat tidak mengqasar, maka tetap kita ikuti. Baik, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah membaca Al-Quran tidak tahu artinya mendapatkan pahala dari titik panjang? InsyaAllah ta'ala mendapatkan pahala. Karena Nabi SAW bersabda sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Tirmidzi, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. "Wal hasanatu bi asyri amsalih." Dan satu kebaikan senilai dengan 10 kali lipat. Jadi dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, tapi alif satu huruf, walamun harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun dan mim satu huruf. Jadi membaca alif lam mim saja dihitung membaca 3 huruf, alif lam dan mim, dan dihitung menjadi 30 kebaikan. Karena satu huruf bernilai 10 kebaikan. Walaupun tanpa memahami maknanya. Tapi kalau seorang memahami maknanya, tentu ini jauh lebih baik. Karena dia dapat mengambil pelajaran dari setiap ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, di samping membaca Al-Quran, maka kita juga dituntut untuk belajar. Menghadiri majelis ilmu, agar mengetahui kandungan Al-Quran. Dan lebih khusus lagi mempelajari tafsir Al-Quran. Membaca tafsir-tafsir para ulama, seperti tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, jika hutang puasa beberapa tahun berturut-turut dikarenakan ada uzur, yaitu anak masih kecil, sudah hamil lagi, berikutnya begitu lagi, hutang puasa yang seperti ini apa boleh diganti dengan fidyah? Jadi pertanyaannya tentang ibu-ibu yang hamil dan menyusui. Ibu-ibu hamil dan menyusui boleh berbuka puasa, boleh dia tidak puasa. Dan pendapat yang benar, tidak perlu dia membayar fidyah, tetapi nanti dia ganti ketika dia sudah mampu. Tidak ada masalah, walaupun waktunya lama, asalkan dia benar-benar tidak mampu melakukannya. Bukan karena dia sudah mampu lalu dia tidak melakukannya, tapi memang dia tidak mampu, maka ini tidak masalah. Pendapat yang benar insyaallah ta'ala, tidak perlu dia membayar fidyah, tetapi hendaklah dia mengqada, mengganti ketika dia sudah mampu. Walaupun sudah lewat beberapa tahun, tidak ada masalah. Sebab dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, "Inna Allah Azza wa Jalla wada'a 'anil musafiri syatr as-salati wa 'anil musafiri wal hamil wal murdi as-sawma." Sesungguhnya Allah meringankan dari musafir itu separuh sholat. Demikian pula dari musafir, dari orang hamil dan orang menyusui, puasa. Artinya, orang hamil dan menyusui disamakan dengan musafir. Musafir, kalau mau puasa, silahkan. Kalau tidak mau, juga tidak apa-apa. Karena dia musafir. Bahkan lebih afdal dia tidak berpuasa, kalau dia merasakan masyakkah, ada suatu beban apabila dia berpuasa. Maka musafir ini hukumnya dia mengganti setelah dia sudah tidak musafir lagi di luar bulan Ramadan. Kalau begitu sama juga dengan wanita hamil dan menyusui. Dan sebagian ulama juga mengkiaskan dengan orang yang sakit. Wanita hamil dan menyusui diserupakan dengan orang yang sakit. Orang sakit boleh berbuka dan nanti dia ganti puasanya, dia qadha setelah bulan Ramadan ketika dia sudah sehat kembali. Demikian pula orang yang hamil dan menyusui, dia qadha puasanya ketika dia sudah mampu melakukannya. Ustaz, saya mau tanya, Pak Kiai pada tanggal 10 Asyura malam harinya disuruh baca doa Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir yang banyak. Apa benar Ustaz? Diamalkan? Mohon dijawab, terima kasih. Oh iya Ustaz, doa itu kajian dari bahasan kitab Al-Arbangi katanya. Apa betul? Saya tidak tahu apakah bacaan tersebut Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, tetapi yang ada dalam dalil-dalil yang sahih hanya Hasbunallah wa ni'mal wakil, sampai di situ. Kemudian saya juga tidak tahu ada pengkhususan dibaca pada tanggal 10 Asyura. Tidak ada dalil yang kita ketahui. Maka kalau kita belum tahu dalilnya, jangan kita amalkan. Ini kuncinya. Kalau belum tahu dalil dalam ibadah, jangan amalkan. Sebab agama itu harus berdasarkan dalil. Apakah agama buatan Pak Kiai atau berasal dari akal pikiran kita? Kan tidak. Tapi dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan doa tersebut, doa Hasbunallah wa ni'mal wakil tanpa ada tambahan ni'mal maula wa ni'man nasir, ini termasuk doa yang disunahkan dibaca kapan saja ketika kita menghadapi suatu perkara yang berat. Yakni semisal ada suatu hambatan atau kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir atau orang-orang yang zalim. Dalam riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang ucapan Hasbunallah wa ni'mal wakil, beliau mengatakan qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finnar, adalah ucapan Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau dilempar ke dalam neraka. Maka beliau katakan Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah dan dialah sebaik-baik penolong. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu, dan ucapan tersebut juga diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika mereka mengatakan, yakni orang-orang kafir mengatakan, sebagaimana yang Allah hikayatkan dalam Al-Quran, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, sesungguhnya orang-orang kafir telah bersatu untuk menyerang kalian, maka takutlah kepada mereka. Fazadahum imana, maka ancaman tersebut justru hanya menambah keimanan bagi mereka. Waqalu, dan mereka mengatakan, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mereka mengatakan Hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah pelindung kami. Kalian bersatu sekalipun kami tidak takut karena kami memiliki pelindung yaitu Allah Subhanahu wa taala dan dialah sebaik-baiknya pelindung. Maka ini doa yang dibaca ketika dalam keadaan seperti itu. Baik. Ustaz, kata Pak Kiai, doa Rabbana zalamna anfusana sampai selesai dengan doa la ilaha illallah anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin juga dibaca tanggal 10 Asyura. Apa betul Ustaz? Mohon dijawab, terima kasih. Saya tidak tahu dalilnya. Tanyakan dalilnya, kalau tidak ada dalilnya yang meyakinkan, yang sahih, bukan yang dhaif atau yang palsu, maka jangan kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, pada malam hari 10 Asyura kita yang baik diperbanyak doa apa dan amalan apa yang harus dilakukan Ustaz? Ditunggu jawabannya, terima kasih. Sepanjang yang kita ketahui, tidak ada amalan khusus. Tidak ada amalan khusus pada hari Asyura tersebut. Yang ada adalah puasa. Yang ada adalah puasa pada tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Atau kalau tidak sempat tanggal 9, maka tanggal 10 dan tanggal 11. Tapi yang lebih afdol, tanggal 9 dan tanggal 10. Atau kalau juga mau berpuasa 3 hari 9, 10, 11, maka tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Baik. Bismillah, kita meyakini bahwa Al-Quran hadith jadi landasan beragama. Dan bid'ah adalah kesesatan. Yang jadi pertanyaan, kenapa harus dengan pemahaman sahabat? Ini pertanyaan yang bagus. kenapa harus dengan pemahaman sahabat? Apakah tidak cukup Al-Quran dan Hadis? Maka jawabannya tidak cukup. Kalau hanya dengan Al-Quran dan Hadis tanpa mengikuti pemahaman sahabat. Kenapa? Karena Al-Quran dan Hadis sendiri memerintahkan demikian. Jadi hakikatnya, kalau orang tidak mengikuti pemahaman sahabat, hakikatnya dia tidak mengikuti Al-Quran dan Hadis. Jadi salah besar. Kalau ada yang mengatakan mengikuti pemahaman sahabat itu namanya cap kaki tiga. Lalu kalau begitu mengikuti pemahaman siapa? Apakah pemahaman sendiri? Apakah itu juga bukan cap kaki tiga? Kalau mengikuti pemahaman sendiri, pemahaman siapa yang mau diikuti kalau begitu? Maka kita katakan, mengikuti Al-Quran dan Hadis sesuai dengan pemahaman sahabat, justru karena Al-Quran dan Hadis memerintahkan demikian. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang di dalamnya terkandung perintah untuk mengikuti sahabat, mengikuti bagaimana mereka memahami Al-Quran dan Hadis, yaitu bagaimana akidah mereka, bagaimana akhlak mereka, bagaimana ibadah mereka yang benar-benar mereka contohi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam surat At-Taubah ayat ke-100. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin wal anshar dan yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Mari kita perhatikan ayat ini. Untuk mendapatkan keridhaan Allah adalah mengikuti orang-orang yang Allah ridhoi. Kata Allah, orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, Allah telah ridhoi mereka. Lalu Allah katakan lagi, orang-orang yang mengikuti mereka, Allah juga ridhoi. Berarti harus mengikuti mereka untuk mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mana mungkin kita mendapatkan keridhaan kalau mengikuti pemahaman yang belum Allah ridhoi. Mengikuti manhaj, metode, beragama dan jalannya orang-orang yang Allah tidak ridhoi. Maka syarat mendapatkan keridhaan Allah adalah mengikuti orang-orang yang telah Allah ridhoi. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat ke-115. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, maka kami biarkan dia sesat dan kami kembalikan dia ke neraka Jahannam. Kami masukkan dia ke neraka Jahannam dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Ulama menjelaskan makna ayat ini, barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang beriman ketika ayat ini turun? Sahabat. Akan mencakup orang-orang beriman berikutnya kalau mereka mengikuti jalan sahabat. Ayat-ayat seperti ini memang tidak ada perkataan di situ ikutilah sahabat, tidak. Tapi inilah, di dalam memahami Al-Quran kita baca tafsir para ulama, tafsir para sahabat, tafsir para tabi'in, yang mereka maksudkan di situ, yang Allah maksudkan di situ adalah kewajiban mengikuti para sahabat. Adalah kewajiban mengikuti para sahabat. Baik. Jangan kita andalkan pemahaman sendiri, akal kita sendiri, sehingga kita tidak akan mencapai kebenaran. Oleh karena itu, para imam yang datang setelahnya, para imam ahlu sunnah, yang kita sudah akui semuanya sebagai imam, juga berpesan untuk mengikuti sahabat. Seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang katanya sebagai imam panutan mayoritas masyarakat kita. Beliau berpesan, إِذَا جِتَمَعُوا أَخَذْنَا بِجِتِمَعِهِمْ. Apabila sahabat telah sepakat, maka kita harus mengambil kesepakatan mereka. Kalau mereka bersepakat dalam suatu masalah, mereka memahami suatu masalah, maka kita ambil kesepakatan mereka. Lalu bagaimana kalau mereka berbeda pendapat misalkan? Kan kita wajib mengikuti pemahaman sahabat. Kalau begitu bagaimana kalau sahabat berbeda pendapat? Maka kita katakan dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid, sahabat tidak berbeda pendapat. Sahabat tidak ada yang berakidah khawarij, tidak ada yang berakidah asy'ariyah, tidak ada yang berakidah mu'tazilah, sufiyah, tidak ada. Mereka sepakat di atas akidah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetapi dalam sebagian masalah fikih mereka berbeda pendapat. Lalu pendapat mana yang akan kita ambil? Maka Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, wa in qala wahiduhum wa lam yukhalif ghairuhu akhadna biqaulihi. Apabila salah seorang sahabat mengatakan suatu pendapat dan tidak ada yang menyelisihinya, maka kita ambil pendapat tersebut. Fa in ikhtalafu akhadna biqawli ba'dihim. Tetapi apabila mereka berbeda pendapat, maka kita ambil salah satu pendapat mereka. Walam nakhruj min aqawilihim kullihim. Dan kita tidak boleh keluar dari seluruh pendapat mereka. Artinya, kalau sahabat berbeda pendapat, pasti ada kebenaran dari salah satu pendapat mereka. Jangan kita buat pendapat yang baru, yang tidak merupakan pendapat sahabat. Pasti kita salah. Ini pesan al-imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang diriwayatkan al-imam al-Baihaqi dalam al-Madakhal ila Sunan al-Kubra nomor ke-21. Demikian pula al-imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa idh qala ar-rajulani minhum fi syai'in qawlain mukhtalafain nadartu. Apabila dua orang sahabat berpendapat dalam satu masalah dengan dua pendapat yang berbeda, maka aku lihat, fa in kana qawlu ahadihima ashbaha bi kitabillah wa ashbaha bi sunnati min sunanir rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhadtu bihi. Maka apabila salah satu pendapatnya lebih sesuai dengan Al-Quran dan sunnah rasulnya, maka aku ambil pendapat tersebut. Ini dalam sebagian masalah fikih. Dan ini juga pesan al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, idza kana fil mas'alati an ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qawlun mukhtalaf nakhtar min aqawilihim. Apabila dalam suatu masalah ada pendapat yang berbeda dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita pilih salah satu pendapat mereka. Walam nakhruj an aqawilihim ila qawli ghairihim. Dan kita tidak boleh keluar dari pendapat-pendapat mereka kepada pendapat selain mereka. Lalu kata beliau, wa idza lam yakun fiha anin nabi sallallahu alaihi wasallam wala anis sahabah qawlun nakhtar min aqwali tabi'in. Dan apabila dalam suatu masalah, yang maksud beliau dalam masalah-masalah fikih atau sebagian masalah fikih, tidak ada satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita ketahui, tidak pula satu perkataan sahabat, barulah kita memilih pendapat para tabi'in, yakni generasi setelah sahabat. Maka inilah pesan para ulama, ya, untuk mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para sahabat sendiri telah berpesan, seperti ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu atau Hudzaifah bin Yaman, wa in kana minkum muta'assiyan falyata'assa biman qad mat. Barang siapa di antara kalian yang mau mengambil suatu teladan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah teladan dari orang-orang yang sudah meninggal. Ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka adalah orang-orang yang paling bersih hatinya, yang paling tinggi ilmu mereka, dan paling sedikit terbebani dengan agama ini atau berlebih-lebihan dalam agama. Ini kelebihan sahabat. Jadi perintah Al-Quran was sunnah. Adapun dalam as-sunnah juga banyak dalil, seperti hadis Bukhari wa Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni summa ladzina yalunahum summa ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, sahabat. Kemudian generasi setelahnya lagi, kemudian generasi setelahnya lagi. Tabi'in, murid sahabat, dan tabi'ut tabi'in, murid para tabi'in. Jelas, ini suatu pengabaran mengandung perintah. Bukan sekedar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan generasiku adalah yang paling terbaik, sekedar info belaka, tidak, tapi mengandung perintah, ikuti mereka. Demikian pula dalam hadis Tirmidzi dan yang lainnya diriwayatkan dari banyak sahabat, dalil yang lebih tegas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha fin nar illa wahidah." Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Beliau ditanya, "Siapa satu golongan itu ya Rasulullah?" "Ma ana alaihi wa ashabi," yang mengikuti aku dan para sahabatku. Tidak cukup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mengikuti aku, beliau masih menambahkan dan para sahabatku. Menunjukkan kita benar-benar harus memahami agama ini dan meneladani para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka sekali lagi salah kalau dia mengatakan ini cap kaki tiga, ini ucapan tanpa ilmu. Justru mengikuti sahabat, mengikuti generasi salaf secara umum adalah perintah Al-Quran wa sunnah. Demikian pula secara logika, kita dapat memahami sahabat yang lebih pantas diteladani. Karena Al-Quran dan hadis turun dengan bahasa mereka. Bilisanin arabiyyin mubin, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan bahasa Arab yang jelas. Dan mereka, para sahabat, dididik langsung diajar langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa disamakan dengan orang yang tidak dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentunya mereka lebih baik dari kita. Tentunya mereka lebih baik dalam memahami Al-Qur'an dan hadis karena mereka diajar langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana bisa kita mengatakan kita lebih baik pemahamannya dari mereka, atau bisa kita memahami lebih bagus dari pemahaman sahabat sementara mereka diajar dan dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan kalau mereka salah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menegur mereka. Sehingga kita dapati dalam banyak hadis bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur sahabat yang salah memahami ayat atau salah memahami hadis. Sedangkan kita, siapa yang tegur kita kalau kita salah? Oleh karena itu, jangan cari resiko salah dan juga resiko menyalahi perintah Allah. Maka hendaklah kita ikuti pemahaman sahabat. Demikian pula secara logika, wajib bagi kita mengikuti sahabat karena para sahabat menyaksikan langsung turunnya ayat dan keluarnya suatu hadis. Maka wajar kalau mereka lebih paham dari kita dan pemahaman mereka yang terbaik. Oleh karena itu, sebagaimana yang kita katakan sebelumnya, para imam Ahlus Sunnah, Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i wa Ahmad, semuanya memerintahkan untuk mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya, waktu sholat fajar apakah sesudah terbit fajar apa sebelumnya? Dari Layang Sari. Wassalamualaikum salam. Sholat fajar itu yang dimaksud adalah sholat subuh. Dan sholat subuh itu wajib dilakukan setelah terbit fajar. Kalau dilakukan sebelum terbit fajar, maka sholatnya tidak sah. Karena Allah berfirman, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu wajib atas orang-orang yang beriman pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Dan waktu fajar adalah setelah terbit fajar. Waktu sholat subuh adalah setelah terbit fajar. Demikian pula sholat sunnah fajar, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh, maka dilakukan sebelum sholat subuh setelah terbit fajar. Adapun kalau sebelum terbit fajar, maka ini kesempatan untuk qiyamul lail, kesempatan untuk sholat tahajud, dan ditutup dengan witir. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul laili matna-matna, fa idza khasyya ahadukum as-subh falyutir biwahidatin. Salat lail itu 2 rakaat, ini yang paling afdal, dikerjakan 2 salam 2 salam, terus lakukan semampunya. Kecuali apabila kalian khawatir ini sudah mau masuk waktu subuh, maka segera tutup dengan witir 1 rakaat. Karena kalau 3 rakaat tidak memungkinkan, tutup dengan witir 1 rakaat sehingga belum masuk subuh, yakni belum terbit fajar, sudah selesai dari qiyamul lail. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa artinya mahram straight muhrim? Dari Sari Yatno Pamotan. Mahram itu artinya orang-orang yang haram dinikahi. Orang-orang yang haram kita nikahi. Seperti ibu kita, saudara perempuan kita, bibi kita. Adapun muhrim artinya adalah orang yang berihram untuk melakukan haji atau umrah. Jadi ini sekedar pelurusan istilah. Mahram dan muhrim itu berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membeli barang dengan cara kredit? Misal motor dari dealer. Membeli barang dengan cara kredit, pendapat yang benar, boleh saja. Tidak ada dalil yang melarang. Bahkan kata Syekh bin Baz rahimahullah, telah dinukil ijma' bolehnya hal tersebut. Bagaimana dengan motor dari dealer? Tidak ada masalah sepanjang tidak ada aturan. Kalau terlambat membayar akan didenda, dan kalau tidak mampu membayar akan disita. Ini aturan yang zalim dan termasuk riba. Tambahan denda itu adalah riba. Dan kalau sudah tidak mampu membayar, kemudian disita begitu saja tanpa ada penggantian. Apabila misalkan kalau dijual motor tersebut hasilnya lebih dari harga motor tersebut, tidak ada penggantian kepada pembeli. Jadi seharusnya misalkan kalau dia sudah tidak mampu membayar, motor itu boleh dijual, kemudian dibayarkan sisa hutangnya. Kalau ada sisa uangnya, dikembalikan kepada pembeli. Tapi sebaliknya, kalau setelah dijual, kemudian kurang, ya, masih kurang pembayarannya, maka si pembeli ini harus juga menambah. Jadi misalkan, pembeli ini sudah membayar selama 6 bulan sebanyak 6 juta. Setiap bulan dia setor 1 juta. Harga motor 10 juta. Kemudian setelah dijual, ternyata motor laku 6 juta. Kalau begitu, sudah ada kelebihan 2 juta. 6 juta dari hasil penjualan, 6 juta dari pembayarannya, ada kelebihan 2 juta, jadi 12 juta. Padahal harga motor 10 juta. Nah, 2 juta ini harus dikembalikan kepada pembeli motor itu tadi. Tapi kalau penjualannya kurang, misalkan setelah dijual cuma laku 3 juta, berarti totalnya 9 juta, maka yang pembeli tadi masih punya hutang 1 juta lagi, dia harus bayar. Ini yang seharusnya dilakukan. Tetapi yang lebih bagus lagi, hendaklah diberikan tangguh, diberikan waktu untuk dapat membayarnya. Jangan langsung disita. Baik. Atau bahkan sekalian dimaafkan. Ini amal saleh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa itu paham Wahabi di Arab Saudi? Siapakah Muhammad bin Abdul Wahab itu? Dari Agung di Genteng. Paham Wahabi yang ada di Arab Saudi, itulah paham Ahlu Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Cuman orang-orang yang suka melakukan bid'ah, membuat istilah Wahabi. Padahal istilah ini tidak pernah dibuat atau tidak pernah diakui oleh orang-orang yang disebut Wahabi di Arab Saudi. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah adalah seorang ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah yang mengajarkan Tauhid wa Sunnah. Dan itu bisa dibuktikan dari kitab-kitab beliau. Jadi termasuk fitnah yang dilakukan oleh para ahlul bid'ah, bahkan ahlul syirk, mereka menjelek-jelekan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan pengikut-pengikut beliau, dan mereka sebut itu sebagai Wahabi. Padahal Wahab itu nama Allah. Mereka sandarkan kepada namanya, mereka sebut Wahabi untuk menjelek-jelekan orang lain. Ini tidak adab, ya. Merupakan tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ustaz, jika nungguin orang yang sedang ajal mau meninggal, yang benar harus dibacakan apa? Mohon diberi bacaannya. Ustaz, terima kasih. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Ahkamul Janais menjelaskan, apabila seorang mendekati kematian, maka orang-orang yang ada di sisinya memiliki beberapa kewajiban. Yang pertama, hendaklah dia ditalqin, yaitu diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan Abu Sa'id radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqidu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah atau perintahkanlah orang-orang yang akan mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Tuntun dia, perintahkan dia mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sudah dia ucapkan, selesai. Sebab dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah indal mauti dakhal jannah. Barang siapa pada akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Jadi perintahkan dia mengucapkan la ilaha illallah. Bukan kita yang baca la ilaha illallah di sekitar dia, kita ucapkan la ilaha illallah terus, tidak. Dia yang diperintahkan mengucapkan la ilaha illallah. Baik. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, cukup. Sebagaimana juga dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diceritakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi seorang laki-laki Ansar yang sedang sakit menjelang kematiannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia, ya khal qul la ilaha illallah, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Bahkan Abu Talib juga ketika mau mati, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih datang kepadanya untuk memerintahkan dia mengucapkan la ilaha illallah. Ini orang kafir. Jadi boleh juga orang kafir sekalipun ketika dia mau mati, kita perintahkan dia mengucapkan la ilaha illallah. Artinya suruh dia bertobat, masuk Islam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi pamannya Abu Talib dan mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Tapi sayang Abu Talib tidak mau dan dia mati di atas kekafiran. Adapun membaca surat Yasin dan menghadapkan dia ke arah kiblat, maka tidak ada satu hadis pun yang sahih. Tidak ada satu hadis pun yang sahih apabila orang mau mati dibacakan surat Yasin atau dihadapkan ke arah kiblat. Bahkan hal itu diingkari oleh para ulama. Baik. Demikian pula yang kedua, ya, jadi setelah yang pertama perintahkan dia mengucapkan la ilaha illallah, yang kedua hendaklah mendoakan dia dan mengucapkan ucapan-ucapan yang baik kepadanya. Sebab pada saat tersebut ada malaikat yang mengaminkan doa kita atau ucapan kita. Seperti dalam riwayat Muslim disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza hadartumul marida aw al mayyit faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun." Apabila kalian menghadiri orang yang sakit, yakni menjenguk orang yang sakit atau orang yang akan mati, maka ucapkanlah yang baik, karena sesungguhnya malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Maka inilah yang dilakukan apabila kita menghadiri orang yang menjelang ajalnya atau yang sakit. Baik.